sekali manfaatnya. Ya, Anda keluarkan, mungkin untuk orang lain, mungkin untuk satu ruangan, untuk kegiatan tertentu. Dari situ Anda mendapatkan feedbacknya. Dan di situ disebut dengan sedekah, perbuatan baik. Tapi yang paling menarik kata Allah, jangan gugurkan perbuatan baik itu dengan perbuatan yang merusak itu semua. Seperti orang dia saat infak. Jadi begitu mau dimasukin, ini saya 10 pon nih. Habis nilainya. Nah, tapi yang mau saya katakan, ragam yang pertama yang disebutkan oleh Allah. Ada jenis kebaikan yang kita bisa, poin terbesarnya, Islam mengajak kita. Poin terbesar yang ingin saya garis bawah. Sesungguhnya ketika Allah menerapkan konsep pun sebagai titipan dari Allah, buat Anda ada lebihnya bagi untuk orang lain. Baik sifatnya kemudian wajib dengan zakat atau sunnah sedekah fisik. Ya, kebaikan lewat fisik, ibadah fisik. Contoh sholat. Ya, harta ya. Oh berapa? 4 rakaat, baik 1 rakaatnya 5 euro atau 5 pon. Gak ada kan ya? Kan? Gak bayar ya? Nah, sholat, puasa, pan. Itu sedekah fisik. Menggunakan tubuh kita. Karena itu, ayat yang berlaku bagi infak, itu nanti ada kemiripan dengan ayat yang berlaku bagi sedekah fisik. Contoh, kata Allah, jangan kamu infak riya. Yang celaka, bayangkan, orang sholat saja ada yang celaka, apalagi cara berpikirnya. Baik, siapa yang celaka ini? Gak semua orang sholat. Orang yang lalai dalam sholatnya, bagaimana cara lalainya? Ternyata diantaranya sifat riya. Keinginannya diperhatikan oleh orang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang mau saya katakan, ada perbuatan baik yang dilakukan oleh fisik. Ini bentuknya ritual, sholat, puasa. Maaf, kata Nabi, even itu membuang hambatan di jalan, duri, kulit pisang, berbagi bersihkan sampah. Ya, maaf, membantu orang lain yang kesulitan. Ya, ada orang punya beban, kemudian Anda coba bantu angkat bebannya. Ada orang punya pekerjaan, kemudian tiba-tiba Anda bisa bantu, share dengan orang-orang, melakukan tindakan-tindakan baik, keliling tentu, ada yang bersihin selokan, ada yang bersihin toilet umum dan sebagainya. Alhamdulillah.